السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali memulai majelis ini dengan upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan meraih ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Dan faqih terhadap agamanya artinya memahami agamanya, dari kata kerja faqih yafqahu, atau dan artinya menjadikan ilmu itu sebagai sebuah karakter, dari kata kerja faquha yafquhu. Jadi setelah memahami, dia jadikan ilmu itu sebagai karakter di kehidupan sehari-hari, bukan hanya paham saja. Jadi kalau Allah ingin kita baik, Allah akan buat kita jadi faqih, ngerti dan ngamalin, ngerti dan menjadikan apa yang kita pahami itu menjadi karakter kita yang gak bisa dipisahkan dan gak akan ketinggalan. Itulah, handphone boleh ketinggalan hadirin, tapi karakter itu gak bisa ketinggalan. Aduh, ada yang ketinggalan lagi. Apa handphone? Bukan, karakter. Ketinggalan di rumah kan gak mungkin. Bahkan mushaf Quran tuh bisa ketinggalan, tapi karakter gak mungkin ketinggalan. Jadi ini yang menjadi PR kita. Hadirin Allah muliakan, lalu perkuat syahadatain kita, jaga iman dan tauhid kita, sebagaimana juga jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita masih berada di kesimpulan bab yang sangat penting merupakan inti atau salah satu inti dari agama kita. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah sebuah nasihat, sebuah kejujuran, ketulusan, keikhlasan, sebuah kebaikan, dan merajut hubungan baik. Menginginkan kebaikan buat pihak lain. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ana aqul bal madaruhu ala hadithid dini ad-dinun nasiha. Kata beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, beliau menyampaikan bahwa aku katakan bahwa agama Islam itu madarnya, lingkupannya, cakupannya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jadi ya mau bicara Islam ya bicara hadis ini. Ad-dinun nasiha. Jadi jamaah sekalian, ini tuh bab yang sangat penting. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita udah bilang bahwa yang pertama kali harus dinasihati adalah diri kita sendiri. Dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama, barang siapa yang tidak menasihati dirinya sendiri, maka peluangnya atau peluang menasihati pihak lain itu sangat kecil. Karena ini tolak ukur. Start tuh dimulai dari sini. Jadi kalau orang tuh gak jujur sama dirinya sendiri, gak tulus sama dirinya sendiri, gak menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk dirinya sendiri, lalu bagaimana dia mau menginginkan kebaikan buat orang lain? Makanya sering diantara kita itu ketika berusaha taubat, hijrah, lalu di awal-awal perjuangan gitu ya, itu diajak sama teman-temannya untuk bermaksiat lagi, untuk seneng-seneng lagi yang gak halal gitu ya. Terus dia bilang, sekarang gue udah gak bisa gitu lah. Mohon maaf bro, gue gak bisa sekarang. Terus sebagian orang direspon apa sama temannya? Udah deh, lo takut dosa ya, nanti dosa lo gue yang tanggung gitu lah. Dan itu sering kita dengar testimoni demikian. Jadi kalimat nanti dosa lo gue yang tanggung, jelas-jelas dia gak mikirin dirinya sendiri. Orang yang mikir, orang yang menasihati dirinya gak mungkin berani nanggung dosa orang. Wong dosa dia aja udah setengah mati, dan gak akan selamat kalau Allah gak ampuni udah. Gak akan selamat. Kita nih masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sombong banget ya mengatakan demikian. Jadi itu kenyataan di masyarakat yang menunjukkan bahwa orang yang gak menasehati dirinya sendiri dalam arti yang utuh ya, jujur sama diri sendiri, tulus sama diri sendiri, ikhlas sama diri sendiri, menginginkan kebaikan untuk diri sendiri, itu gak mungkin menasehati orang lain. Artinya gak mungkin benar-benar tulus menasehati orang lain atau menginginkan kebaikan kepada orang lain. Jadi harus mulai dari diri sendiri. Itu kuncian. Jadi cuma jujur lagi, kita tuh mau apa sih di dunia? Apakah benar kita ingin masuk surga? Atau itu hanya klise aja? Apa memang kita ingin kebahagiaan? Terus kalau kita inginkan itu semua, yang dijadikan patokan dan yang dijadikan imam itu siapa? Hawa nafsu kita, syaitan. Atau kita akan kembali kepada Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang perlu kita camkan. Nah, hadirin yang muliakan, berikutnya pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sedikit ya, salah satu tips gimana jadi orang yang bermental nasihat. Lalu kita insya Allah buka sesi tanya jawab. Kita ambil dari ucapan salah satu nama besar, yaitu Ma'mar bin Rashid bin Hammam As-San'ani rahimahullah. Jadi Ma'mar As-San'ani, beliau menyampaikan, kana yuqal, dahulu tuh para ulama kita punya konsep, dikatakan bahwa ansahun nasi laka man khafallaha fika, orang yang paling maksimal dalam memberikan nasihat kepada anda, nasihat dalam arti yang dalam dan utuh ya, dan diantaranya adalah memberikan masukan yang jujur dan tulus. Jadi ansahun nasi laka man khafallaha fika, barang siapa yang takut kepada Allah saat berinteraksi dengan anda. Jadi orang yang maksimal dalam memberikan, mempersembahkan nasihat kepada anda, yang jujur sama anda, yang tulus, yang ikhlas, yang selalu inginkan kebaikan buat anda, yang selalu mempersembahkan yang terbaik, yang selalu merajut hubungan, bukan buat masalah, buat gara-gara terus, itu adalah orang yang takut kepada Allah saat berinteraksi dengan anda. Jadi kunci keberhasilan sebuah nasihat, sekali lagi jamaah, adalah kualitas tauhid dan iman seorang hamba kepada Allah. Itu dah. Karena dengan seorang hamba beriman dan bertauhid kepada Allah dengan real, dia gak berani macam-macam sama orang. Gak berani macam-macam. Dia akan berikan yang terbaik. Dia gak akan melakukan makar. Dia gak akan melakukan langkah yang menggunting dalam lipatan. Gak akan nikung kita di lap terakhir dalam tanda kutip. Enggak. Gak akan. Kenapa demikian, hadirin Allah muliakan? Karena dia tahu, kalaupun dia punya skill untuk itu, punya kemampuan untuk itu, untuk mempermainkan kita, untuk menipu kita, untuk mengambil keuntungan pribadi dari kita, atau menjebak kita, menjegal kita, jika ya dia punya kemampuan untuk itu, tapi imannya akan mencegah dia karena dia tahu bahwa secantik apa dia bermain, Allah Maha melihat dia. Allah Maha melihat dia. Gitu hadirin. Bukankah Allah berfirman dalam surat yang sangat familiar, surat Al-Alaq, Iqra. Apa yang Allah firmankan dalam surat ke-13 dan ke-14? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara? Itu hadirin. Jadi sederhana aja. Alam ya'lam bi annallaha yara? Dalam ayat ke-14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kok gak takut gitu loh? Bukankah dia tahu Allah Maha melihat perbuatannya? Alam ya'lam bi annallaha yara. Oke, kita bisa permainkan orang. Kita bisa tipu orang. Kita bisa melakukan apa yang gak terdetek oleh dia. Tapi jamaah sekalian, Allah tahu. Allah Maha melihat. Bahkan kita baru rencana dalam hati untuk gak tulus sama orang, gak ikhlas, gak baik, Allah udah tahu. Belum ada action nih, Allah udah tahu. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa man tukhfi sudur. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi apa yang disembunyikan di dalam hati? Allah tuh tahu. Ini kita baru pengen nipu nih, Allah udah tahu. Kita baru ingin buat makar, Allah udah tahu. Lo kok gak langsung Allah singkap atau Allah hancurkan? Loh, pola di dunia kan gak sesimpel itu hadirin. Gak sesederhana logika kita. Dan cara Allah menghukum, menghancurkan seorang hamba kan gak harus pakai satu cara. gak harus dibom gitu hamba tersebut, atau ditembak pakai AK-47, enggak kan. Itulah. Gak harus demikian. Ada banyak cara, ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut. Yang jelas Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ali Imran ayat 54, wa makaru mereka melakukan atau telah melakukan makar, makar gitu loh. Mereka melakukan makar nih, tersembunyi rapi, nggak ada orang yang tahu, depannya baik banget, kayaknya itu kasih nasihat buat kita-kita, kasih ketulusan dan kebaikan buat kita-kita. Tapi sebenarnya ini makar. Ada sesuatu di balik itu semua. Wa makaru. Mereka melakukan makar. Apa yang terjadi? Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah balas semua makar-makar mereka. Dan Allah lah yang terbaik dalam melakukan hal-hal seperti itu. Itu hadirin. Makanya dari ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa nah mau tanya sama antum semua nih. Ini berarti menunjukkan Allah itu bersama orang-orang yang zalim atau bersama orang-orang yang terzalimi hadirin? Nah, ini jujur ya jawabannya. Bersama orang-orang yang zalim atau orang-orang yang terzalimi? Hah? Terzalimi. Oke, pertanyaan kedua. Kalau di hadapan antum ada dua opsi. Menjadi orang yang zalim atau jadi orang yang terzalimi. Antum pilih sebagai apa? Jujur nih. Jangan mendadak jadi soleh. Itu hadirin. Kita tuh katanya yakin Allah itu bersama orang-orang yang terzalimi. Tapi kok kalau balas dendam lebih sadis daripada perbuatan orang itu kepada kita? Gua kesel, gua kerjain dia. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka makar, mereka melakukan tipu daya. Allah akan balas. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Katanya yakin Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bukan membiarkan orang zalim, bukan. Tetapi kenapa hati kita ikut berantakan ketika dizalimi? Bukankah sunnatullah Al-Quran dan sunnat, dan sunnatullah kehidupan menunjukkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang terzalimi. Rasulullah SAW itu di Mekah itu menzalimi orang atau terzalimi oleh orang kafir Quraisy hadirin. Ya udah, yang menang siapa? Rasulullah SAW. simpel ya gitu. Anak TK juga ngerti ya. Yang menang siapa anak-anak? Nabi, Pak Guru. Enggak ada. Kalau tanya bukan Pak Guru ya. Nabi, Bu Guru gitu ya. Tapi kenyataan hidup kita tuh kita enggak yakin bahwa kemenangan itu dalam sejarah bersama orang-orang yang terzolimi. Jika mereka benar-benar beriman, mentauhidkan dan kembali kepada Allah. Gitu ya hadirin ya. Sekali lagi bukan mendiamkan, ada pembahasan panjang dalam ilmu fikih dalam masalah ini. Tapi kenapa kita emosi ya? Kenapa kita kehilangan nasihat itu? Nasallallahu. Oke, kita kembali lagi. Jadi orang yang takut sama Allah enggak berani macam-macam. Karena dia tahu kalau dia buat makar Allah balas. Makanya kembali kepada ucapan Ma'mar al-San'ani rahimahullah, ansahun nas lakman khafallaha fik. Orang yang paling maksimal memberikan nasihat kepada Allah, orang yang takut sama Allah. Orang-orang yang takut sama Allah itu hadirin, sampai ketika secara personal dia gak suka sama tuh orang, sampai personal saya gak suka sama dia, itu dia gak akan macam-macam kok. Dia akan berusaha tunaikan hak orang tersebut. Karena dia meyakini firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Apa kata Allah? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apa artinya hadirin? Dan janganlah kebencianmu kepada seseorang, kebencianmu kepada sebuah kaum, membuat kamu, wala yajrimannakum, kamu di sini jamak ya, jadi janganlah kebencian kalian terhadap sebuah kaum atau kepada seseorang membuat kalian tidak berlaku adil dan objektif. Ya adil, berlaku adil lah, walaupun sama orang yang ada gak suka. Huwa aqrabu litaqwa, karena keadilan dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui, lihat ini closing statementnya dalam hadirin. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini tauhid ini hadir. Iman kepada nama-nama dan sifat Allah yang melahirkan penghambaan yang real. Makanya sekali lagi kunci punya sifat dan mental nasihat adalah tauhid hadirin, tauhid. Iman kepada Allah. Ini kembali back to basic. Back to basic. Kembali ke pondasi, ke dasar. Gimana iman kita? Yakin enggak kita? Allah Maha melihat kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Wa makar Allah. Mereka tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Ini yang perlu kita camkan. Jadi barang siapa yang ingin punya mental nasihat dalam kehidupannya, dia harus memperbaiki iman dan tauhid dia. Dan memperbaiki iman dan tauhid dia harus start dengan menuntut ilmu yang benar. Talabul ilm. Menuntut ilmu. Karena iman itu enggak mungkin tanpa ilmu, hadirin. Makanya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, salah satu ulama madzhab Syafi'i, Al-Imam Al-Ajurri menyampaikan, lihat ini. Ini kuncian. La yakunu nasihan lillahi ta'ala. Orang tuh enggak akan mempersembahkan nasihat kepada Allah dengan makna yang sudah kita bahas ya. Wali rasulihi, dan kepada Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan umat Islam secara umum. Illa, kecuali, catat baik-baik, man bada'a bin nasihati li nafsihi, kecuali orang yang memulai dengan menasihati dirinya sendiri. Materi kita kemarin. Kecuali orang yang memulai dengan menasihati dirinya sendiri. Terus, wajtahada fi talabal ilmi wal fikhi. Dan dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan fikih. Liya'rifa bihi ma yajibu alaihi, agar dia mengetahui apa yang wajib dia lakukan, apa yang harus dia lakukan. Wa ya'lamu adawata syaitanillah, sehingga dia mengetahui api permusuhannya syaitan terhadap dia. Jadi jebakan-jebakan syaitan. Ternyata ini bukan kebaikan, ini jebakan nih. Akhirnya kita enggak punya mental nasihat. Wa kaifal hadhar minhu, bagaimana mewaspadai dan menghindari jebakan-jebakan permusuhan syaitan. Wa ya'lamu qabiha ma tamilu ilaihi nafsu, dan dia agar dia mengetahui betapa buruknya arahan-arahan dari nafsunya itu, hawa nafsunya. Hatta yukhalifaha bi ilm, sehingga dia bisa menyelisihi arahan syaitan dan arahan hawa nafsunya itu dengan ilmu. Kita bisa tahu bahwa ini bisikan syaitan atau ini kebaikan, itu kan dengan ilmu, hadirin. Dan syaitan itu kan cara ngebisiknya kan jago banget. Dari syaitan kan bisa membisikkan kita hal yang buruk, mulai dari hal yang paling vulgar sampai yang sangat halus, sehingga kita pikir itu nggak apa, itu nggak masalah, atau kita pikir itu bagian dari nasihat, padahal itu kerusakan. Kita pikir ini kebaikan nih, ini tetap dalam bingkai nasihat, padahal itu sudah loncat ke kotak yang lain, kotak permusuhan, kotak makar, kotak keburukan. Nah, kita tahu dari mana ilmu, dan ilmu itu akan melahirkan iman, akan melahirkan tauhid kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan. Jadi kunci adalah iman dan ilmu, dan harus belajar, harus belajar, harus belajar, harus belajar. Makanya jemaah, kata ulama, Anda jangan bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu yang sejati. Itu dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin dan lain-lain. Anda jangan bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu sejati. Oh, berarti saya harus bersahabat dengan santri ya, Ustaz? Enggak harus santri. Tapi yang punya mental dan karakter penuntut ilmu sejati, walaupun dia karyawan, dia ibu rumah tangga, dia biasa-biasa aja, tapi karakternya itu pembelajar sejati. Dan dia mempelajari iman, lalu dia berusaha jawantahkan iman tersebut, sehingga timbul rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, sehingga dia benar-benar bisa mempersembahkan nasihat kepada kita sebagai sahabatnya, kita sebagai temannya, gak berani macam-macam. Penuntut ilmu sejati kan gak berani macam-macam. Mungkin hafalannya sedikit, tapi ilmunya tuh merasuk ke dalam diri. Mungkin ilmunya gak banyak, gak luas, tapi ilmu yang sedikit itu menjadi karakter dia, melahirkan iman dan amal saleh, dan otomatis dia punya mental nasehat, sehingga dia gak berani macam-macam. Dia takut, dia tahu dia akan dihisab sama Allah. Mau trik kita sehalus apapun kita, atau mau trik sehalus apapun, dia tahu bahwa wa makar Allah. Anda bermain, Anda triki, Anda melakukan timbul daya, Allah balas permainan Anda. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi dan keluarga. Semoga Ustaz, keluarga serta tim diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta kaum muslimin yang ada diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan nasihat untuk diri sendiri dengan syubhat-syubhat yang ada? Karena hati yang tidak bersih seringkali menerima ada syubhat saat menasihati diri sendiri, atau seringkali menganggap baik ucapan orang lain tanpa melihat dalil-dalil yang ada, hanya memandang sebatas logika saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan wa iyyakum. Terima kasih kepada yang bertanya. Syubhat itu hadirin artinya kerancuan, iltibas, ikhtilat, itu secara bahasa artinya kerancuan atau kesamaran. Kita rancu ini benar atau salah ya, gitu loh. Ini benar atau salah. Makanya obatnya itu kata para ulama, ilmu obatnya itu. Luntut ilmu. Ilmunya harus ilmu yang ori, yang otentik. Apa ilmu yang original? Ilmu yang original adalah ilmu yang kembali kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi SAW yang sahih, yang sahihah, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, yang dipahami oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala sebagai murid-murid beliau langsung, dan yang terbukti berhasil dan menjadi manusia terbaik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Lalu ilmu itu diwarisi sahabat mewarisi ilmu. Ya Allah, gak pintar-pintar masalah gini. Itu menunjukkan kebodohan diri ya. Para sahabat mewarisi ilmu kepada tabi'in, lalu tabi'in mewarisinya ke atba'ut tabi'in, seperti empat imam mazhab atba'ut tabi'in kan, kecuali khilaf di Imam Abu Hanifah, karena dalam diriwayatkan beliau melihat Anas bin Malik, karena Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, thummal ladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya tabi'in, thummal ladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya. Ah, itu ilmu. Cek aja, cek mereka jelaskan itu enggak, gitu. Cek kan, coba cek empat imam madhab, apakah ini keterangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, lalu naik lagi ke atas, apakah ini keterangan Sa'id bin Musayyib atau Qatadah atau Mujahid atau bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Masruq, dan lain-lain rahimahumullah. Naik lagi, apakah ini keterangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Al-Hasan atau Al-Husayn, Ibn Abbas, Ibn Umar dan seterusnya radhiyallahu taala anhum. Itu cara menghilangkan syubhat. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi dan keluarga Ustaz dan keluarga besar seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Memberi nasihat kepada kami Ustaz ya, yang ibadahnya masih naik turun dan terasa jalan di tempat. Mohon nasihatnya Ustaz biar kami selamat dunia akhirat ya sallallahu khairan. Wa iyyakum. Ketika kita merasa kayaknya kita jalan di tempat nih, perasaan itu tuh insya Allah sebuah tanda kebaikan. Karena tanda keburukan adalah ketika kita merasa hebat gitu. Kayaknya gue udah oke nih sekarang nih. Kayaknya saya jauh lebih baik lah dari dulu. Udah lebih beriman sekarang nih. Nah, itu bahaya. Mentazkiyah diri sendiri itu kan bahaya. Mentazkiyah diri sendiri itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentazkiyah itu menganggap diri baik dan suci gitu loh. Menganggap diri baik atau suci. Itu bahaya. Makanya kan apakah Allah apa firman Allah dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka kalian jangan menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Jadi insyaallah ini ketika kita merasa jalan tempat, insya Allah ini tanda kebaikan. Nah, tinggal solusinya terus istiqomah belajar dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Itu poinnya. Itu poinnya. Wallahu ta'ala bisawab. Mewarisi mewariskan ya, sahabat mewariskan ke tabiin ya, salah berarti saya, astagfirullah tabiin, mewarisi dapat ya. Kita harus belajar bahasa Indonesia nih hadirin, guru-guru bahasa Indonesia tuh masya Allah ya. Mewariskan, okay. Sahabat mewariskan ilmu itu ke tabiin dan tabiin mewarisi ilmu itu dari sahabat, gitu ya. Alhamdulillah. Makasih banyak atas masukannya. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh orang yang beliau cintai. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, saya sering memposting nasihat-nasihat agama di sosial media, tapi saya sendiri masih jauh dari mengamalkan banyak ilmu dan masih jauh dari kesempurnaan ibadah. Apakah ini perbuatan yang tidak jujur dan sebaiknya saya memperbaiki diri dulu sebelum men-share, memposting nasihat-nasihat agama di media sosial saya? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Gak ada manusia yang sempurna, hadirin. Jadi kalau boleh kasih saran, paralel aja dengan frekuensi yang pelan-pelan gitu loh, yang Anda. Jadi jangan loss, dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Ada interval yang jelas lah. Terus silakan berbagi ilmu, tapi kasih interval sehingga kasih nafas kita untuk mengamalkannya gitu loh. Walaupun enggak sempurna. Makanya kata para ulama klasik kan, amalkan ilmu yang Anda miliki atau Anda sampaikan walaupun sekali, takun ahlahu, maka insya Allah Anda akan tercatat sebagai orang yang mengamalkan dan ahli dalam hal tersebut. Ahli itu maksudnya mengamalkan, jadi walaupun sekali diamalkan, itu kalau bukan wajib ya. Ya kalau wajib ya sesuai dengan kadar kewajibannya. Jadi makanya pelan-pelan, pelan-pelan gitu loh hadirin. Dan hati, dan juga perlu diperhatikan kalau kita suka share adalah amanat ilmiah, referensi, terus juga hati-hati dalam memotong-motong dan merubah. Kalau memotong dan merubah itu minta izin dulu sama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tersebut, karena kita tahu rentan rentan menimbulkan sesuatu yang kita nggak inginkan dan itu banyak kejadian. Lalu juga pastikan kita sudah mempertimbangkan maslahat mudarat, lalu sesuaikah ilmu tersebut dengan segmen yang ingin kita tuju, wallahu ta'ala bisa, dan minta pertolongan sama Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan keluarga, tim, juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, berkahi, diberikan kesehatan, karunia, dan selalu dalam lindungan Allah. Juga untuk Imam Nawawi, keluarga, guru, sahabat beliau, semoga Allah rahmati, amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz ingin bertanya, apakah boleh jika kita menjaga jarak dengan kerabat-kerabat untuk tidak sering-sering berkumpul? Paling kalau berkumpul jika ada momen saja, seperti lebaran atau acara pernikahan. Karena kalau lagi ngumpul, biasanya obrolannya suka melenceng, kadang UUG, ujung-ujungnya gibah. Oh, ada, baru lagi nih. Nah, ada UUD, ada UUG. Dengan pelan-pelan dan hati-hati, suka saya susupi dengan sedikit dakwah. Mereka kadang beristighfar, tapi sepertinya kalau bumbu gibahnya sudah terlalu nikmat, terkadang dibilang ini bukan gibah. Saya khawatir termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak Allah jaga. Terkadang kalau saya sedang menasihati keluarga inti kami untuk memanfaatkan waktu dengan baik, suka ada sindiran, hidup ini kan gak ibadah terus, perlu refreshing. Karena setiap orang beda-beda, ada yang bisa kuat ibadahnya, ada yang mesti pelan-pelan. Apakah dengan sikap menjaga jarak ini termasuk memutus silaturahim sebagai bentuk cinta kasih? Apakah bisa melalui doa saja, Ustaz? Jika doa masih belum bisa mengenai hati, karena menyikapi kerabat yang seperti ini harus pelan-pelan sekali. Jika tidak sesuai dengan syahwat mereka, seolah dicap terlalu agamis. Baru belajar aja juga. Lalu kalau tidak ngumpul, katanya tidak mau kenal keluarga. Mohon nasihat dan doanya, Ustaz. Semoga Allah memberikan hidayah usulnya pada kerabat-kerabat kami dan seluruh umat muslim yang belum mendapatkan hidayah sunnah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum, amin wa iyyakum, wafaqanallahu wa iyyahum lima yuhibbu wa yardha. Hadirin yang Allah muliakan, hidup ini nggak ibadah terus, perlu refreshing. Ini kita setuju perlu refreshing, tapi bukan berarti refreshing itu keluar dari bingkai ibadah. Karena konsep yang lebih tepat, refreshing itu bagian dan menjadi sarana wasilah untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Dan kita perlu tahu apa arti ibadah. Ibadah kan bukan tentang sebatas sholat, bukan sebatas baca Quran. Apa ibadah, hadirin? Mungkin suatu saat kita bisa bahas secara detail masalah ini dengan taufik dari Allah. Intinya ibadah adalah ta'alluhil qalbi bil mahabbati wal khudu. Merendah dan ketundukan hati kepada Allah. Ini kalau ibadahnya kepada Allah ya. Kalau kepada yang lain, jadi ibadah itu sebenarnya merendah dan ketundukan hati, atau merendahnya hati ya, mohon maaf, merendahnya hati dengan rasa cinta dan ketundukan itu poinnya. Dan kalau kita berikan kepada Allah, maka itu tauhid dan ibadah. Kalau kita berikan kepada makhluk, maka itu kesyirikan. Gitu loh. Itu poin. Ini kalimat yang dalam, jadi mungkin suatu saat kita bisa bahas. Tapi intinya ketika kita menjalankan apa yang Allah cintai, ya Allah yang ridhoi, dengan penuh rasa cinta dan ketundukan, maka itu ibadah. Jadi kalau kita misalnya olahraga, refreshing, apalagi refreshingnya sama keluarga dalam rangka menjalankan perintah Allah silaturahim, dan kita menjalankan itu karena kita mencintai Allah dan tunduk sama aturan Allah, maka itu dapat pahala ibadah, hadirin. Kalau ditanya frekuensi, frekuensi setiap keluarga itu berbeda, kembali kepada urf keluarga masing-masing. Ada orang yang cukup setahun sekali karena kondisi keluarga mereka. Ada orang tuh setahun dua kali. Ada orang tuh setahun tiga kali. Ada keluarga yang lain setiap bulan. Beda-beda. Tidak ada, kita dituntut untuk silaturahim, tapi Allah dan Rasul tidak menentukan dosis yang mutlak untuk kita semua. Harus dua minggu sekali, itu gak ada dalil kayak gitu. Tapi yang ada, tetap jaga hubungan sesuai dengan karakter dan kondisi keluarga masing-masing. Ada orang gak pernah ketemu selama 5 tahun karena beda negara, tapi tetap kontak. Dan sebelum era meeting online tuh, mereka mungkin WA, mereka SMS, dan seterusnya. Jadi kembali ke kondisi masing-masing. Dan ini tantangan. Dan tapi tetap hindari ghibah ya. Ghibah itu harga mati, harus dihindari. Karena itu dosa besar. Dosa besar dan dosa parah sekali, hadirin. Parah. Jadi tetap jaga silaturahim, tapi begitu ghibah kita ingatkan, kalau enggak bisa kita melipir. Nanti kalau ghibahnya udah bicara tentang hal yang maslahat, nimbrung lagi. Ghibah ada harga mati, enggak bisa ditoleransi. Karena itu makan bangkai saudara, dosanya parah, dan itu sama saja kita transfer pahala kita buat orang tersebut. Kadang-kadang itu orang kita cuma tahu doang, kenal baik juga enggak. Kita ikutin omongan orang tentang dia, akhirnya kita transfer pahala kita buat dia. Udah pahala kita dikit, transfer kepada dia pula. Dan dosanya parah, hadirin. Merusak kehormatan seorang mukmin itu kan lebih parah daripada zina. Dan itu dosa riba paling parah. Lebih parah daripada zina, hadirin. Nasallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah menjaga lisan-lisan kita dan memaafkan segala perbuatan ghibah kita di masa lalu atau saat ini ketika kita khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan setiap orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu أعوذ بك من علم لا ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.